Malah jam. Ya, jam 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Jamaah sekalian, hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan dari risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dari risalah beliau Al-Qawaid Al-Arba', empat kaidah untuk memahami antara tauhid dan syirik, empat patokan penting yang harus diketahui oleh seorang muslim untuk bisa mengetahui dengan benar antara prinsip tauhid dan prinsip syirik. Telah kita lalui tiga kaidah, sudah kita lalui tiga qawaid dari empat qawaid yang ada. Maka pada kesempatan siang hari ini, barakallahu fikum, kita masuk al-qa'idah ar-rabi'atu, kaidah yang keempat. Di antara kaidah yang keempat, qala muallif, berkata muallif rahimahullah, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Di antara kaidah yang keempat, bahwa orang musyrik di zaman kita, zamannya Syekh, bahwa orang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan, fi zamanina, pada zaman kita, zamannya beliau, aghladu syirkan minal awwalin, itu kesyirikannya lebih parah, lebih berat, itu kesyirikannya lebih berat minal awwalin dibandingkan orang musyrik terdahulu. Kenapa kasus kesyirikan pada zaman sekarang ini lebih parah kalau dibandingkan praktek kesyirikan yang dilakukan orang musyrikin zaman dulu? Nah, orang-orang zaman jahiliyah dulu. Alasannya, alasannya ialah li'anna al-awwalin yusyrikun firroho. Dikarenakan orang-orang musyrikin jahiliyah yang awal, mereka melakukan kesyirikan firroho pada saat diberi kelonggaran, pada saat diberi kemudahan. Wa yukhlisuna fisiddah, dan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan mereka yukhlisun mengikhlaskan ibadah kepada Allah fisiddah pada saat kondisi sulit, ya, sempit, susah. Ya. Kalau mereka sedang ditimpa kesempitan, kesulitan, mereka berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak berdoa kepada ya Hubal, ya Lata, ya Uzza, tidak. Tapi langsung, ya Allah, gitu. Ini praktek kesyirikan di generasi zaman jahiliyah yang awal dulu. Wa musyriku zamanina. Coba bandingkan. Supaya kita tahu lebih jelek mana sih. Zaman dulu atau zaman sekarang ini, kata Syekh. Wa musyriku zamanina. Dan orang musyrik zaman kita, zamannya Syekh rahimahullah, dan orang musyrik, artinya orang musyrik, orang yang mempraktekkan kesyirikan di zaman kita, syirkuhum daimun, praktek kesyirikannya terus menerus, maksudnya terus menerus daimun, mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah daimun, terus menerus. Maksudnya terus menerus firraqai wasyiddati, baik dalam kondisi raqa diberi kelonggaran kemudahan, wasyiddah dan pada saat kondisi sempit, sulit, susah. Ini ucapan Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah. Saya ulangi biar genah, biar jelas, tidak samar ucapan rahimahullah kaidah ini. Ini penting para hadirin. Ana musyriki zamanina, bahwa orang musyrik pada zaman kita, zamannya Syekh rahimahullah, aghladu syirkan, lebih parah kesyirikannya minal awwalin dibandingkan kesyirikan orang jahiliyah yang dulu. Kenapa? Bainal awwalina yusyrikuna firraha wa yukhlisuna fisiddah. Karena orang musyrik zaman jahiliyah, mereka berbuat syirik pada saat raha, diberi kelonggaran, kemudahan. Dan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. fisidah, di saat sempit, sulit, kecepit, mereka ikhlas, ya Allah, gitu. Yang dipanggil hanya Allah, bukan ya Lata, ya Uzza. Wa musyriku zamanina, dan orang musyrik zaman kita, zamannya syirk, syirkuhum daim. Praktek kesyirikannya terus menerus. Maksudnya terus menerus, firroha wasyiddah, dalam kondisi roho diberi kelonggaran, kemudahan, dan dalam kondisi sempit, sulit. Ini kaidah keempat. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk dites, biar enggak ngantuk. Ada yang ngantuk enggak? Ada enggak yang ngantuk? Ada? Antum yang paling depan, yang enggak ngantuk. Kalau yang ngantuk bisa menjawab, berarti yang enggak ngantuk lebih bisa menjawab. Ya apa enggak? Ayo antum jawab, panitia. Enggak ngantuk insya Allah. Apa tadi kaidahnya? Terus? Berarti? Lebih parah dibandingkan zaman dulu, betul. Jadi sisi perbedaannya sama-sama terjatuh perbuatan syirik, cuman bedanya orang jahiliyah masih mending. Masih mending tapi syirik. Maksudnya masih mending, masih bisa ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Mung baik hanya saat kondisi apa? Terjepit. Nek kepepet, terjepit langsung, ya Allah, gitu. Tapi kalau orang zaman sekarang, zamannya siapa? Syekh. Syekhul Islam. Kebanyakan orang yang terjatuh kepada kesyirikan justru terus menerus. Lagi susah, datang ke gunung Serandil. Yang dipanggil siapa? Nyiloro kidul, nyiloro kidul, nyiloro kidul. Sesajen diberikan, istighosah dilakukan, iktikaf dilakoni. Di mana itu? Di tempat-tempat mempraktikkan kesyirikan ketika lagi susah. Begitu sukses. Gimana kalau sukses? Masih rumahnya, pintunya dikasih tolak bala. Ya Panda. Terus apa lagi? Setiap Jumat apa? Kliwon. Istighosah, manggil nyiloro kidul. Ini berarti saat lagi susah ya mempraktekan kesyirikan, lagi punya keuntungan, keberuntungan dunia juga tetap mempraktekan kesyirikan. Zaman kapan itu? Dulu apa sekarang? Barakallahu fikum. Sekarang dalilnya. Karena kaidah harus pakai dalil. Kaidahnya adalah ayat yang dipakai adalah wadalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Surat Al-Ankabut 65. Al-Ankabut 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Fa'idha rokibu, maka apabila mereka naik. Rokibu naik. Apa yang mereka naiki? Fil fulki, di atas kapal. Apabila mereka orang musyrik jahiliyah naik kapal, da'wullaha mukhlisina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya. Berdoa hanya kepada Allah mengikhlaskan amalannya. Falamma najjahum, maka tak kala mereka selamat, ilal barri, sampai di daratan. Apabila mereka naik kapal, berdoa kepada Allah saja, ikhlas, ya Allah. Namun tak kala mereka selamat, ilal bar, sampai di daratan. Kapal melabuh, mereka turun dengan selamat. Sukses dagangannya. Maka kemudian, idahum yusyrikun. Nah, baru tiba-tiba mereka berbuat syirik. Al-Ankabut 65. Jelas makna ayatnya? Apa yang bisa diambil faedah? Kalau orang jahiliyah naik kapal, doanya ikhlas. Apalagi kalau kapalnya diterpa oleh apa? Ombak besar, angin kenceng. Dongane lebih apa maning? Dongane lebih serius, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Karena kanan kiri laut. Dia sadar yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Itu contoh dalam ayat yang lain, ben genah. Syekh cuman bawakan satu ayat, Al-Ankabut 65. Dalam surat yang lain, lebih tegas, surat Luqman 32. Ditambah di situ, dalam kitab, sebagai faedah. Itu tidak ada ayat. Dalam surat Luqman ayat 32, Allah katakan, wa idza ghasyahum maujun kadzulali, da'ullaha mukhlisina lahuddin. Maka apabila ghasyahum, menutup mereka, maujun, gelombang, kadzulal, seperti awan, awan hitam menggumpal, menutup mereka. Gimana tuh lagi naik kapal, tiba-tiba ada gelombang besar kayak gunung menutup antum. Kira-kira doanya mempeng apa enggak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan begitu. Da'wullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Lihat. Mereka orang musyrik berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Itu ketika lagi susah, doanya mempeng, ikhlas hanya kepada Allah. Falamma najahum ilal barri, maka tak kala Allah selamatkan mereka sampai di daratan. Faminhum muqtasidun, wa ma yajhadu bi ayatina illa kuffu kullu khattarin kafur. Namun setelah Allah selamatkan di antara mereka, maka di antara mereka muqtasid, dan tidaklah menentang ayat-ayat kami, kecuali setiap penentang lagi orang yang kafur. Surat Al-Luqman ayat 32 lebih menegaskan lagi Mereka bisa ikhlas ketika naik di atas kapal, terkhusus ketika di depan kanan, kiri, depan, belakangnya ada gelombang seperti tadi, awan yang menggumpal. Mereka takut, ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Dalam surat yang lain, supaya melengkapi satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi ketika mereka doa ikhlas di atas kapal, bukan dalam kondisi biasa-biasa saja rupanya, tapi tak kala ada gelombang, mereka ikhlas. Dalam surat yang lain, surat Yunus, ayat 22-23, Allah berfirman, hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'at harihun 'asif wa ja'ahumul mauju min kulli makan. Lihat di sini lebih rinci lagi. Sehingga apabila kalian di atas kapal, fil fulk. Sehingga apabila kalian berada di atas kapal, wajaraina bihim birihin thayyibah, dan kami jalankan kapal tersebut dengan angin yang baik. Kapal berlayar, layar dikembangkan ke atas, angin bertiup dengan baik. Kapal pun berlaju menuju arah yang diinginkan. Gitu ya. Wafarihu, dan mereka pun bergembira biha dengannya. Ya, untuk mau ke arah barat, begitu angin bertiup ke barat, layar dikembangkan ke atas, berjalanlah kapal dengan baik. Zaman dulu belum pakai kapal pakai apa? Solar atau pakai bensin? Solar ya? Solar mungkin. Zaman dulu belum pakai solar, pakainya layar. Gitu. Layar di atas naik, angin ditiup, meniup, jalan. Luar biasa. Itu adalah bukti adanya Allah. Bukti adanya Allah, kapal bisa berjalan di atas laut. Ya, dengan angin. Juga sifat air laut itu tidak mudah sesuatu tenggelam. Ya. Iya, ada yang nyoba. Karena ngapa banyu laut itu barang di atasnya kok tidak mudah kerem, kepambang. Dicoba dibandingkan air tawar. Ini sih cuman teori ya. Ternyata air tawar, air laut dibandingkan, dibedakan. Ternyata sifat air laut itu bisa menjadikan barang di atas itu terapung gitu. Ya, itu katanya teori katanya, tapi yang jelas itu semua kehendak Allah dan takdir Allah, kemampuan Allah. Barakallahu fiik. Dan air laut yang asin itu adalah kekuasaan Allah. Dan Allah jadikan air itu asin sebagai rahmat bagi kita, bisa untuk dibikin garam. Dan kita waksa Indonesia perlu mawas diri. Hari-hari ini, jadi cerita laut ini, untuk introspeksi lah ya, mawas diri. Kenapa beberapa hari ini garam itu susah? susah. Naik 100%. Yang tadinya 500 sekarang 1500, Pak. Garam naik. Ketika ditanya kenapa sih Pak kok garam mundak dhuwur, teman? Bikin garam sekarang susah. Lah mok air sudah asin ya. Kalau mau ambil airnya untuk bumbu kan gitu ya. Tapi tidak diproses jadi garam. Sekarang susah. Hingga naik. Masya Allah, negara kita negara laut. Banyak laut kok garam sampai apa? Susah. Ini perlu kita mawas diri, mohon kepada Allah Ta'ala penjagaan terhadap bangsa ini. Sehingga tidak semakin sulit keadaan. Barakallahu. Kembali ke ayat tadi. Cita laut. Cita mahalnya garam. Ya sekarang naik sih garam. Yang tadinya 500 jadi 1500 sebungkus. Tak tanya bakule lagi susah bikin garam. Padahal banyak sekali itu air laut asin. Susah. Gitu ya. Apa tadi ayatnya? Surat Yunus ya. Kembali kepada ayat. Sehingga apabila kalian berjalan di atas laut dan kami jalankan kapal tersebut dengan angin yang baik dan kalian bahagia dengannya. Ja'at harihun asif. Tiba-tiba datang angin kencang. Angin ribut. Rihun asif, angin kencang. Iya. Badai kalau bahasa mereka. Datang badai. Wajahumul mauj. Angin kencang itu mendatangkan atas mereka gelombang. Air karena angin naik ke atas. Jadi sebuah gelombang. Mingkuli makan. Gelombang datang dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Gelombang menggumpal seperti gunung menghitam. Kayak apa rasanya kira-kira? Wadhannu annahum uhita bihim. Mereka menyangka kalau mereka telah diliputi dengan kematian. Ya, mati sudah. Kanan kiri, gelombang depan belakang, gelombang angin kencang. Mereka menyangka kematian meliputi mereka. Dalam kondisi seperti ini kata Allah, da'wullaha mukhlisina lahuddin. Kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Dalam kondisi seperti itu kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas. La in anjaitana min hadihi, dan jika kami selamatkan, jika kamu kami selamatkan min hadihi dari kondisi ini, lanakunanna minasyakirin, pasti kamu menjadi orang yang bersyukur. Seandainya kalian diselamatkan, pasti kalian menjadi orang yang bersyukur. Dalam kondisi gelombang dekat depan, kanan, belakang, menggumpal seperti gunung, kok selamat? Sepantasnya kalian bersyukur, namun tidak. Falamma anjahum, namun setelah anjahum, mereka diselamatkan oleh Allah, idza hum yabghun fil ard bighairil haqq, maka mereka tiba-tiba di muka bumi melakukan perkara melampaui batas dari kebenaran. Surat Yunus 22 sampai 23. Barakallahu fik. Itu tiga surat yang hampir semakna disebutkan dalam Al-Quran sebagai pengingat bagaimana orang jahiliyah dulu ketika mereka dalam kondisi sulit, sempit, kematian mengancam mereka, mereka masih bisa berdoa, ya Allah, ikhlas. Namun tak kalah selamat dari segala himpitan dan kesulitan, selamat sampai di daratan, baru berbuat perkara yang melampaui batas. Di antaranya adalah kesyirikan. Itulah prakteknya orang jahiliyah dulu. Cukup 3 ayat, 3 surat sebagai bukti nyata apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Nah, sekarang kita baca penjelasan Asy-Syaikh Shaleh Fauzan. Al-qa'idatu ar-rabi'atu, kaidah yang 4, wahyal akhirah, dan ini yang terakhir. Ana musyriki zamanina, bahwa orang musyrik zaman kita, mereka a'zamu syirkan minal awwalin, lebih berat, lebih parah praktek kesyirikannya dibandingkan orang jahiliyah. Alladzina ba'asa ilaihim Rasulullah, orang yang telah diutus di tengah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu fi dzalik wadih, dan sebabnya dalam hal ini jelas. Apa yang menunjukkan orang musyrik zaman dulu berbuat kesyirikan, tapi zaman sekarang praktek kesyirikannya lebih parah dibandingkan orang jahiliyah yang dulu. Annallaha jalla wa ala, Allah jalla wa ala mengkhabarkan, anal musyrikin al awwalin, orang musyrik jahiliyah dulu, yukhlisun lillah, mereka ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Idza istadda bihimul amra, kalau urusan sempit sulit menghimpit mereka. Falayad'una ghairallah, mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Nah, kenapa? Orang musyrik dahulu tidak mau berdoa kepada Lata, Uzza, Manat. Kenapa? Li ilmihim. Karena orang jahiliyah tahu. Anahu la yungqidu minasyada'idi illallah. Karena orang musyrik zaman dulu mengetahui yang bisa menyelamatkan dari kesempitan, kesulitan, itu hanya Allah. Baik, jadi orang musyrik dulu masih ngerti Allah yang bisa menyelamatkan. Kalau zaman sekarang, ngerti deh siapa? Nyiloro kidul. Tanah-tanah ini bisa subur. Karena sopo? Dewi Sri. Ngertinya Dewi Sri, Pak. Laut bisa aman, tenang. Itu karena Nyiloro Kidul. Itu didoktrin. Sehingga setiap tahun rame-rame memuja dan memuji siapa tadi? Penunggu laut. Rame, Pak. Lebih ramai dari daurahnya antum. Antum daurah masjid ini penuh. Itu laut penuh. Muslim. Ya apa tidak? Hah? Ya apa tidak? Hakanya. Begitu. Ngerti ini yang memberi keselamatan. Ya Nyiloro itu. Masya Allah. Sehingga begitu masuk bulan Syura, jimat-jimat dicucek nih. Macam-macam prakteknya. Dan itu berlangsung lama. pada sudah datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ngaji apa selama ini? Yang dikaji apa selama ini? Kan gitu ya? Oh, pantas. Yang dikaji cuman apa namanya? Hal-hal yang seperti itu. Tidak disentuh prinsip dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kata Syekh Saleh Fauzan membawakan dalil tambahan surat Al-Isra. Nah, ini tambahan ayat yang keempat. Surat Al-Isra 67. Wa idza massakumudzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjahum ilal barri a'raddum. Wa kanal insanu kafura. Wa idza massakumudzurru fil bahri. Dan apabila menimpa kalian kesulitan, menghimpit kalian kesulitan di laut. Tadi sudah diterangkan di laut kayak apa keadaannya dalam ayat-ayat tadi. Di sini secara umum. Dan apabila menimpa kalian kesempitan, kesulitan di laut, fil bahr, dhalla man tad'una illa iyyah. Dhalla tersesat orang yang kalian berdoa kecuali hanya kepada Allah. Orang musyrik yang tersesat berdoa hanya kepada Allah. Illa iya. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Namun setelah kalian diselamatkan dari laut ke sampai ke lautan, ke daratan. Maka setelah kalian diselamatkan sampai ke daratan, a'radtum, kalian berpaling. Yang tadinya berdoanya hanya kepada Allah, setelah selamat, sekarang berdoanya kepada Lata dan Uzza. Wa kanal insanu kafura. Adalah manusia itu memiliki sifat pengingkaran, kafur kepada Allah. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Isra 67. Juga tadi disebutkan dalam surat Luqman, wa idza khasyahum mawjun kadzulal da'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila gelombang menutup mereka seperti gunung, seperti awan yang menggumpal, kalian berdoa hanya kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlisina lahuddin fid du'a. Berdoa, ya Allah, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah. Yang dipanggil Allah. Masih kelingan Allah. Kalau orang-orang naksab atau rekod Qadiriyah, begitu ada gelombang, ya Syekh Abdul Qadir, begitu. Yang dipanggil siapa? Syekh Abdul Qadir. Bukan ya Allah. Nah, ini masih mending orang, mending orang jahiliyah, si mending ya Allah. Ini siapa? Ya Syekh Abdul Qadir. Gitu. Parah. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Wa fi ayatin ukhra, falamma najahum ilal barri idahum yushrikun. Kalau sudah selamat sampai di darat, orang jahiliyah baru berbuat syirik. Kalau sudah aman, tentram, damai, lupa kepada Allah. Yang dipanggil saat lagi susah. Itu orang apa? Orang jahiliyah. Fal awalun yusyrikun firroho. Orang musyrik jahiliyah dulu berbuat syirik hanya saat roho, longgar, mudah, enak keadaannya. Mereka berbuat syirik pada saat roho, yad'un al-asnam wal-asjar wal-ahjar. Mereka berdoa kepada asnam, patung-patung, al-ahjar, batu-batu, kuburan, wal-asjar, pohon-pohon. Begitu. Lah zaman sekarang lagi susah rezekinya, tanya nomor. Nomor jitu. Kemana pak tanyanya? Kecungkup. Tidur di kuburan. Mbok dapat apa? Nomor apa? Buntut. Ya? Masya Allah. Lagi susah tidur di kuburan. Tambah susah apa enggak? Lagi susah, gak punya uang, gak punya rezeki dunia, malah tidurnya di atas kuburan. Lama susah kan? Tapi orang sudah dihiasi oleh syaitan. Minta nomor. Lewat ngimpi kata mereka. Dapat apa namanya? Bisikan atau wahyu? Apa ilham? Bukan ilham, bukan wahyu. Apa namanya? Wangsit. Nah, dapat wangsit. Siapa yang dimintai? Kuburan. Barakallahu fiik. Lagi susah itu. Begitu sukses, nah, punya mobil, punya rumah, punya berbagai macam harta, kembali berbuat syirik. Mobilnya dikasih tapel kuda. Men aman dari musibah. Kan gitu orang jahiliyah dulu. Ya? Minta kepada penunggu Gunung Kawi biar hartanya terjaga. Barakallahu fiik. Kesyirikan menimpa saat susah dan saat senang. Kalau jahiliyah enggak. Amma idza waqafa fi sidda asraq asrafu wa asrafu 'ala al-halak fa innahum la yad'una sanaman wala sajara wala hajara. Orang jahiliyah kalau terjatuh kepada kesempitan dan kesulitan, terancam dengan kebinasaan, mereka tidak berdoa kepada batu, tidak berdoa kepada patung, tidak berdoa kepada pohon, wala ayyi makhluk, tidak pula kepada makhluk apapun. Lalu innama yad'unallaha wahdah, berdoanya hanya kepada Allah. Itu orang jahiliyah dulu. Fa idza kana la yukhallisu bis sada'id illallah jalla wa ala fa kaifa yud'a ghairuhu fir raha. Apabila orang itu tidak bisa ikhlas pada saat minasyada'id, kondisi sempit, sulit, kecuali harus kepada Allah. Maka mengapa, bagaimana dia berdoa kepada selain Allah pada saat diberi kemelonggaran? Seharusnya dia berdoa kepada Allah dalam segala keadaan. Amma musyriku hadzal zaman. Adapun orang yang mempraktekan kesyirikan pada zaman ini, yakni al-mutaakhirin, zaman yang akhir, yang akhir ini, alladzina haddatsa fihim syirka, yang terjadi praktek kesyirikan, min hadhil ummatil muhammadiyah, dari umat Muhammadiyah ini. Muhammadiyah itu maksudnya umat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syirkahum, maka praktek kesyirikan mereka, daimun firraha'i wasyiddah, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah. La yukhlisuna lillah, tidak ikhlas berdoa yang kepada Allah. Illa fi halati syiddah, bal kullama istadda bihimul amru istadda syirkuhum. Bahkan tak kala kondisi semakin berat, sulit, bertambah praktek kesyirikannya. Begitu tsunami datang, dikasih sajen setampah, ya, wah nanti tidak cukup. Benar, datang lagi tsunami. Oh, kemarin sajennya apa? Kurang. Ya, sajennya lebih meriah lagi. Setiap rumah bikin sajen. Masak labu apa ketewel. Nanti masakannya taruh di bawah amben untuk supaya tidak ada tsunami. Yang tadinya tidak mempraktekkan sajen, bikin semua sepanjang pantai tadi orang-orang. Katanya supaya lebih aman, lebih banyak, lebih meriah ketika kondisi semakin berat. Kan gitu ya? Ini kapan ini terjadi? Dulu apa sekarang? Baru kemarin. Barakallah. Jadi seperti itu. Wanida'uhum lil Hasan wal Husain. Setiap kali kondisi semakin parah, mereka memanggil Hasan, Husain. Ini orang Syiah. Orang Syiah juga mengaku umatnya Nabi. Tapi ketika ditimpa kesempitan, kesulitan, yang dipanggil siapa? Ya Hasan, ya Husain, ya Jadal Husaini, dipanggil. Wa Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, ini yang mengikuti Torekot Qadiriyah. Wa Rifa'i, yang dipanggil adalah Syekh Ar-Rifa'i. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu. Masing-masing wilayah beda-beda. Kalau Abdul Qadir di Irak, tempatnya yang ada di Irak, Baghdad, negerinya Saddam. Itu kalau di Irak. Kalau di Iran, di Karbala, Hasan dan Husain. Kan gitu ya. Masing-masing, kalau di Mesir, Badawi. Padahal Badawi itu dikisahkan orang yang masuk masjid pipis tidak kencing. Dalam kisah. Tapi dianggap syekh wali. Pipis tidak wafik loh. Masuk masjid lagi. Ya, itu Badawi itu, di Mesir. Kalau di wilayah antum siapa misalnya? Hah? Ada di sebuah tempat. Orang kalau ingin dagangnya laris, ingin nandurnya berhasil, itu setiap malam Kamis apa di sana, di atas sana, di situ mereka kumpul. Sampai ada orang mau dagang, Pak. Dia tanya ke kuncennya, apa yang harus saya lakukan? Oh, kamu dipanggil sama penghuni kubur ini. Nah, baca dikir. Dikirnya lucu, Pak. Mungkin saya pernah sebutkan. Tuku sing murah adol sing larang. Tuku sing murah adol sing larang. Tuku sing murah. Dikirnya itu terus. Mau dagang ini. Di kuburan. Dipanggil penghuni kuburnya. Dikirnya itu. Nah, ini banyak terjadi di tempat-tempat kaum muslimin. Sehingga dakwatu tauhid, dakwah yang harus ditegakkan. Jangan diem. Wah, yang penting dakwah persatuan. Kalau persatuan di atas syirik, enggak mungkin. Karena syirik menyembah kepada selain Allah, tauhid, ikhlas murni, ibadah kepada Allah. Tidak mungkin dicampur. maka harus ditegakkan dakwatut tauhid. Maka dakwah salafiyah dakwah yang mengedepankan prinsip dakwatut tauhid. Persatuan di atas tauhid dan sunnah. Jadi maaf kalau ada yang tersinggung. Ketika dakwah salafiyah menerangkan prinsip syirik dan tauhid, kok dia kena? Nah, maaf. Dakwah memang harus menyinggung dan mengingatkan. Dan kadang apa? Menyindir. Next disindir ora krasae dikapakno, Pak. Diterangkan biar jelas. Sindir-sindiran tok kadang bingung ya. Terangkan dengan jelas. Maka kata Syekh, hadza syai'un ma'ruf. Ini perkara yang ma'ruf, semua orang tahu. Wa yudkaru anhumul ajaib fil bihar, disebut-sebut keajaibannya di laut-laut. Katanya Syekh Abdul Qadir itu pemimpin seluruh para wali. Kalau kamu ditimpa kesempitan, kesulitan, panggillah Abdul Qadir. Jadi begitu di tengah laut ada musibah, langsung Syekh Abdul Qadir. Gitu. Ini ma'ruf. Namanya Manaqib Abdul Qadir. Buku kehebatan-kehebatan keajaiban Abdul Qadir. Yang kadang tidak masuk akal. Sampai malakul maut saja dikejar oleh Abdul Qadir. Karena gara-gara muridnya itu dimatikan. Untuk dihidupkan lagi. Malakul maut kalah. Sama siapa? Abdul Qadir. Sampai Nabi ketika mau mi'raj. Katanya suruh tumpakan. Apa tumpakan? Bancikan punggungnya Abdul Qadir. Saya tanya, Pak, Abdul Qadir itu lahirnya kapan, wafatnya kapan? Syekh Abdul Qadir itu muncul zaman setelah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu jauh ke sini. Kok ketemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di Mekah? Suruh bancian apanya? Pundaknya mau naik. Mi'raj kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ini cerita atau dongeng ya? Hah? Lebih tepatnya apa ini? Hah? Dongeng. Dongeng. Kayak maling kundang. Ya, gara-gara durhaka sama ibu, air susu ibunya itu berubah jadi apa? Telaga. Akhirnya mati tenggelam. Jadi batu. Itu kan apa namanya, Pak? Dongeng. Ada fantasi? Kalau dongeng. Maka barakallahu fikum. Tapi hal ini ma'ruf. Disebarkan di tengah kaum muslimin. Barakallahu fik. Annahum idha istadda bihimul amru. Saru. Yahtafun bi asma'il awliya. Bahwa mereka apabila ditimpa kesempitan yang sangat, jadilah berbisik menyebut nama-nama para wali. Wasolihin, orang-orang soleh. Yastahisun, beristighosah bihim, kepada mereka. Dunallah, bukan kepada Allah. Beristighosahnya kepada mereka para wali, kepada orang soleh. Dan diajarkan ke anak-anak kecil. Anak-anak mau ujian akhir. Ujian akhir. Dapat. Ketika gurunya ngajak, kalau kamu ingin nilainya bagus, mari nanti kita istighosah. Ke kuburannya siapa? Orang yang paling soleh. Gurunya menyarankan bawa pensil. Ya, untuk tes. Biasanya pensil khusus ya. Pensil tertentu. Nanti kamu istighosah. Setelah itu pensilnya dibawa ditanclepke. Di mana? di tanah kuburannya sang wali. Nah itu pensil nanti enggak ujian. Supaya nilainya apa? Bagus. Masya Allah. Ini namanya pendidikan yang keliru. Istighosah itu hanya kepada Allah. Maka kenapa diarahkan orang beristighosah kepada selain Allah? Dalam kondisi hanya mau nyari angka 10. 10 apa 9 kalau di ujian akhir? Yang tertinggi angkanya berapa, Pak? 10. Men dapat angka 10. Rela melakukan praktek istighosah kepada selain Allah. Padahal tiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah ya Allah. Dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Pertolongan itu seharusnya ditujukan langsung kepada Allah. Bukan malah ditanamkan prinsip istighosah kepada selain Allah. Zaman kapan itu ya? Dulu apa sekarang? Nah, dulu ya. Sekarang. Gitu. Maka oleh karena itu li'anna du'at al-batil wa-dolal yaqulun. Karena da'i-da'i yang mengajak kepada kebatilan. Da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Ada da'inya. Da'i. Da'i itu pakai hamzah. Da'i. Apa pakai ham'ain? Da'i. Kalau da'i pakai hamzah, maknanya penyakit. Tapi kalau da'i pakai ain, namanya pengajak. Mungkin pasnya da'i aja ya. Para pembawa penyakit yang mengajak kepada kesesatan, yaqulun berkata, nahnu nungkidukum minal bihar. Mereka mengatakan, kami yang menyelamatkan kalian di saat kalian di laut. Fa idza asabakum syai' ihtaffu. Kalau ditimpa di laut sesuatu, ihtaffu, berbisiklah. Bisik panggil. Bi asma'ina, dengan nama-nama kami para wali. Nungkidukum, kami selamatkan kalian. Kama yurwa hadza an masyaituruk as-sufiyah. Ini diriwayatkan dalam kitab-kitab tarekat sufiyah seperti dalam kitab Tabaqat Sya'rani. Fa fiha ma taqsha'iru minhul julud. Dalam kitab ini kisah para orang-orang sufi ada cerita yang membuat kulit itu merinding, merinding karena sesatnya. Mima yusammihi karomatil aulia, yang mereka namakan dengan karomat para wali. Karomatnya para wali. Anahum yungkiduna minal bihar. Kata mereka para wali bisa menyelamatkan manusia di saat orang di laut. Wa anahu yamudu yadahu ilal bihar. Mereka para wali menjulurkan tangannya ke laut. Wa yahmilul markab kullah, bisa mengangkat kapal seluruhnya. Wa yukhrijuhu ilal bar, bisa diangkat ke daratan. Tangannya sepira, Pak? Wala tatanadda akmamihi ila khair dalik min turhatihim wa khurafatihim, dan selain itu dari khurafat-khurafatnya mereka. Fasyirkuhum daim, sehingga oleh karena itu mereka berbuat syirik terus menerus. Raqa wa syiddah. Fahum aghlad minal musyrikin al awwalin. Sehingga mereka lebih parah praktek kesyirikannya dibandingkan orang jahiliyah dulu. Ini diantara yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. kejadian di tengah orang-orang sufi yang mereka sangat mengagumkan dengan para wali-wali yang dianggap sejajar dengan Allah Azza wa Jalla, menyelamatkan manusia tak kala diberi musibah di lautan. Taib. Jam 3. Asar jam berapa, Bu Pit? Cukup? Ya, insya Allah cukup. Insya Allah mencukupkan dan selesai kita dari kitab Qawaidul Arba'. Walhamdulillah. Semoga apa yang kita baca dari awal sampai akhir dari kitab ulama ini menjadi barokah dan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menerangi diri-diri kita untuk berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal sampai akhir, bila mana ada banyak salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.